Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin tsumma ma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali apa yang kita baca dari kitab Ta'liqat Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Al-Alamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Terakhir kita membaca uraian beliau terkait hadis yang ke-9 dari hadis-hadis yang dikumpulkan Imam Nawawi di dalam Arba'innya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita ketahui bersama di dalam hadis ini Nabi SAW berkata, apa yang aku larang kalian darinya maka jauhilah. Yakni apa yang dilarang oleh Nabi SAW, tentunya Nabi SAW tidak pernah melarang kecuali, yakni sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Wa may yantiqu 'anil hawa, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti yang Allah larang. Dan terkait apa yang Nabi SAW larang kita darinya, perintah beliau, jauhilah. Dijauhi larangan itu. Karena sekedar meninggalkan, menjauh, itu tidak perlu banyak tenaga. Orang meninggalkan sesuatu itu lebih gampang daripada mengerjakan sesuatu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Adapun apa yang aku perintah kalian dengannya, maka kerjakanlah dari apa yang aku perintahkan tadi, mastata'tum, yang kalian mampu. Adapun perintah Nabi SAW, kerjakan sekuat kemampuan kita. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita semua, maka sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian, binasanya umat-umat terdahulu, itu karena kasratu masailihim, banyaknya pertanyaan mereka. Banyak pertanyaan di sini adalah mereka bertele-tele di dalam suatu perkara. Wakhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang kedua, penyelisian mereka kepada nabi-nabi mereka. Jadi kehancuran umat-umat terdahulu itu, di dalam hadis ini disebutkan dua perkara. Yang pertama, banyak pertanyaan mereka sampai perkara-perkara yang mungkin tak perlu untuk ditanyakan, dipertanyakan. Dan juga barakallahu fikum, penyelisian mereka kepada para nabi mereka, sehingga menyelisih rasul itu sebab binasanya suatu kaum. Demikian pula umat Islam, kalau banyak penyelisiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan binasa. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kita telah baca pula beberapa faedah di dalam hadis ini. Faedah pertama tentang wajibnya menjauhi larangan-larangan agama. Wajib, tidak bisa ditawar, wajib menjauh. Kemudian faedah yang kedua juga telah kita baca, yakni tidak diperbolehkan mengerjakan sebagian larangan-larangannya. Oh, yang ini masih saya kerjakan, yang ini saya tinggalkan. Tidak boleh. Bahkan wajib menjauhi semuanya. Kecuali dalam kondisi darurat, doruri, itu yang mengancam lima perkara. Di antaranya mengancam nyawa. Seperti seorang di tengah hutan dan terancam kematian karena kelaparan. Adanya bangke di sana. Bangke pada asalnya haram. Tapi dalam kondisi darurat, doruri, maka menjadi barakallahu fikum diperbolehkan. Tapi sekedar untuk menyelamatkan diri. Mengganjal perut, menegakkan punggung. Tidak boleh melampaui dari itu. Kemudian kita terakhir membahas faedah yang ketiga. Wajibnya mengerjakan perintah-perintah agama. Yang demikian itu selagi tidak ada dalil yang menunjukkan yang diperintahkan tersebut sekedar sunnah. Kalau perintah agama itu hukumnya sekedar sunnah, maka tidak wajib mengerjakannya. Yang keempat, annahu la yajibu 'alal insan akthar mimma yastati. Agama Islam ini mensyariatkan bahwasanya tidak wajib atas seorang hamba mengerjakan suatu yang melebihi dari apa yang dia mampu. Kalau tidak mampu, dia tidak bisa kerjakan, tidak dosa. Sekuat kemampuannya tidak mampu, tidak dosa. Adapun dalilnya selain hadis ini adalah perintah Allah dalam firman-Nya, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sekuat kemampuan kalian. Juga firman Allah Ta'ala yang lainnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Maka dari itu, sekalipun puasa itu wajib, kalau seorang dengan tuannya, dengan rentanya, sudah tidak kuat, gugur kewajibannya, diganti fidyah. tidak mengganti pula di hari yang lainnya. Sudah memang tidak puasa, kan wajib. Kutiba alaikumusiyam, iya, wajib. Faman syahida minhumusyahr falyasumhu. Siapa yang menjumpai bulan Ramadan, hendaknya dia puasa, iya. Tapi dia tidak mampu, maka Allah tidak membebani suatu jiwa yang manapun di luar kemampuannya, sehingga tidak dibebani puasa, dibebani fidyah. Kemudian barakallahu fikum, yang kelima dari hadis ini menunjukkan suhulatu hadad din, mudahnya agama Islam itu. Bagi orang yang belajar agama ini, agama Islam itu mudah. Tidak dimudah-mudahkan, tapi memang mudah. Jadi suhulah hadad dinil islami. Haisu lam yajib alal mar'i illa ma yastati'u. Mudahnya agama Islam ini, ketika agama Islam ini tidak mewajibkan atas seseorang kecuali sesuai apa yang dia mampu. Nah, barakallahu fikum. Seorang musafir dengan perjalanan jauhnya, kalau setiap waktu sholat turun, akan terganggu perjalanannya. Maka diberi rukhsah, dijamak sholatnya. Duhur turun, sekalian jamak qasar asar. Maghrib istirahat, sekalian jamak isya. Maghrib melanjutkan perjalanan habis sholat maghrib. Setengah jam, isya berhenti lagi. Agama tidak membebani serepot itu, diberi kemudahan. Nah, diberi kemudahan. Adanya jamak. Nah, tentunya kalau subuh, nah, aman panjang waktunya, malam, subuh. Habis subuh berangkat, duhur. Ini contoh mudahnya agama ini. Poin yang keenam, anna man ajaza an ba'dil ma'mur kafahu ayati bima qadara alaih minhu. Bahasanya orang yang lemah, tidak mampu untuk mengerjakan sebagian yang Allah perintahkan, maka cukup baginya untuk mengerjakan apa yang dia bisa. Seperti contohnya apa yang dia mampu darinya. Seperti contohnya, faman lam yastate as-salatu qa'iman shalat qa'idan. Salat itu asalnya berdiri, tapi bagi orang yang nggak bisa berdiri tapi bisa duduk, sholat dengan duduk. Nggak harus berdiri, nggak bisa. Orang sakit lemah sekali, jangankan berdiri, duduk pun nggak mampu. Waman lam yastati' qa'idan shalat ala jamb. Kalau tidak bisa mampu sholat dengan duduk, sholat dengan berbaring. Demikian agama ini. Seperti ketika Nabi SAW menjenguk sahabat yang sedang sakit. Sahabat ini mengeluhkan, ya Nabi SAW, Anda melihat apa yang Anda lihat pada kami ini? Bagaimana kami ini menunaikan sholat? Beliau katakan, sholu qa'iman, sholat dengan berdiri. Fa'ilam tastate faqa'idan, fa'ilam tastate fa'ala jambi. Kata Nabi SAW, sholat kamu dengan berdiri. Kalau tidak mampu kamu dengan berdiri, sholat kamu dengan duduk. Kalau tidak mampu kamu sholat dengan duduk, kamu sholat dengan berbaring. Agama ini mudah. Bahkan bagaimana ini sholatnya? Di rumah sakit, karteter terpasang. Maaf, di tempat buang air kecil. Mengalir terus. Gimana wudhunya? Bajunya kadang kena ini dan ini. Oh, gak bisa sholat, gak bisa bersuci. Gak bisa sholat dengan sempurna. Agama mudah. Sholat sebisanya. Sholat dengan pakaian yang ada. Mana dalilnya harus bersuci? Bersuci dalam keadaan ideal. Sebagaimana sholat idealnya berdiri. Kalau gak mampu duduk. Fattakullah mastata'tum. La yukalifullah nafsan illa wus'aha. Dia gak mampu membersihkan, mensucikan pakaiannya. Di rumah sakit, karteter terpaksa. Sholat pada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauqutan. Karena sholat bagi orang yang beriman telah ditetapkan waktunya dan diwajibkan asas orang yang beriman. Sedangkan mengerjakannya sesuai kemampuannya, bersucinya sesuai kemampuannya, tayamum. Dan tidak boleh ditinggalkan, kitaban mauqutan. Diwajibkan dan telah ditetapkan waktunya. Tidak bisa diropel besok-besok. Maka para ulama tempatkan pembahasan ini tentang sholatu naqisus sholah wa taharah. Tentang sholatnya orang yang tidak bisa sempurna sholatnya dan tidak bisa sempurna taharahnya. Sehingga dalam keadaan kateter bukan meninggalkan sholat. Tidak bisa suci bukan meninggalkan sholat. Sholat pada waktunya, bersuci sebisanya, sholat pula semampunya. Agama mudah. Berapa banyak di rumah sakit kaum muslimin tidak tahu. Sehingga tidak sholat. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa bersuci? Tidak bisa wudhu. Kenapa tak tayamum? Tayamum itu apa? Gak ngerti dia. Tayamum itu gimana? Gak ngerti dia. Sholat sebisamu, tayamum begini. Tapi pakaianku kotor, ada najisnya. Kecipratan ini dan itu, sholat. Fattakullah mastata'tum. La yukalifullah nafsan ila wus'aha. Sampaikan ini. Oh begitu ya, belum tahu saya. Karena sholat tidak ada rukhsah ditinggalkan. Kitaban, kewajiban, mauqutan ditetapkan waktunya. Tidak bisa diganti kecuali pada waktunya. Orang dengan belajar agama gampang sudah. Tayamum, pakaiannya kotor, bismillah. Allah Maha tahu. Sudah maksimal kamu bersuci. Naam barakallahu fikum. Kemudian beliau katakan, waman amkanahu ayyarka'a falyarka'. Siapa yang bisa rukuk? Rukuk. Wamalayumakinuhu aulayumkinuhu falyumi'u biruku. Siapa yang gak bisa rukuk? Sekedar bergerak dikit. Yang dia dengan gerakan tadi yukta baru ruku. Udah berusaha, rukuknya bisanya begini. Cuma geser sedikit. Nekuk sedikit. Sudah. Sujudnya juga. Sudah. Sujud itu harus menempel kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya cuma gitu. Adapun masalah ketika berbaring, ada sebagian ulama yang menyatakan yumi'u bi ainihi, yakni syaratnya itu dengan mata Allahu Akbar kedip. Allahu Akbar kedip. Gerakannya itu kedap-kedip. Maka yang benar tidak demikian. Karena main mata itu istiza. Yataghamazun. Sehingga bagaimana? Ya sudah dibayangkan. Angguk atau gerak dikit. Aku takbir Allahu Akbar. Tidak usah main mata. Yang benar tidak main mata. Yuma didihni. Ya saya bayangkan ini. Kadang sebagian orang akalnya masih berpikir baik, tapi badannya sudah terbaring tanpa daya. Maka dia sholat dengan pikirannya Allahu Akbar. Dia bayangkan mengangkat tangan, hadwa mangkib sejajar, pundak audunai sejajar, telinga. Setelah itu sedekap, dia tidak bisa apa-apa. Kemudian baca Al-Fatihah, surat Allahu Akbar. Dia bayangkan dirinya sedang rukuk dan baca bacaan rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Demikian seterusnya sampai selesai. Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang. Dan itu sudah maksimal. Nah. Wahakadha bagiyatul ibadat ya'til insan minha. Bima yastati'u. Demikian inilah ibadah-ibadah yang lain pun dilakukan manusia dari ibadah-ibadah tersebut sesuai dengan kemampuannya. Sehingga tidak ada istilah agama itu berat, agama itu sulit. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian mudah. Allah tidak menginginkan kalian sulit. Nah. Kemudian faedah yang selanjutnya, annahu la yambaghi lil insan kasratul masail. Bahwasanya tidak sepantasnya manusia itu banyak tanya. Banyak tanya. Pertanyaan, barakallahu fikum, itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Pertanyaan yang terpuji bertanya karena butuh. Karena ingin tahu dan karena belum tahu. Pertanyaan yang tercela, pertanyaan dalam rangka berkelit. Membantah. Mendebat. Nah, kalau begini, nah, kalau begini, dijawab begini. Kalau begitu, dijawab begitu. Lah kalau begini dan begitu, nah, terus ngejar. Maka ini tercela dan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya li anna kasratal masail. Walasiyama fi zamanil wahyi rubama tujibu tahrimu syai' lam yuhram au ijabu syai'in lam yujab. Karena banyak pertanyaan, terlebih-lebih di zaman Nabi SAW masih ada, zaman turunnya wahyu, banyak pertanyaan itu bisa mengakibatkan diwajibkannya suatu yang tidak haram menjadi diharamkan. Bisa, yakni mengakibatkan diharamkannya suatu yang sebelumnya tidak diharamkan. Karena di zaman Nabi SAW masih ada, peluang wahyu bertambah syariat itu masih terbuka. Ketika tidak ditanyakan, berjalan begitu. Begitu ditanyakan, tidak boleh yang seperti itu. Tambah lagi yang diharamkan. Padahal kalau tidak ditanyakan, akan jalan sebagaimana ada. Atau sebaliknya, diwajibkannya sesuatu yang tidak diwajibkan. Maka karena itu ketika Nabi SAW sholat tarawih berjamaah di awal-awal Ramadan, beliau melihat disusul oleh para sahabat banyak. Kemudian beliau tidak lagi berjamaah, cuma 3 hari saja. Kenapa? Takut kalau umatnya berjamaah, turun wahyu, wajib sholat tarawih berjamaah. Dan itu akan memberatkan umatnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga baiknya innama yaktasirul insan fi su'ali ala ma yahtaj ilaihi faqat. Maka manusia itu hendaknya membatasi dalam pertanyaan itu apa yang dia butuhkan, tanya saja. Jangan berlebih-lebihan. Poin yang ke-8, anakasratal masail wal ikhtilaf alal anbiya min asbabil halaki kama halaka bidzalik man kana qablana. Bahasanya banyak bertanya dan menyelisih bimbingan para nabi, termasuk sebab-sebab binasa atau kebinasaan. Sebagaimana telah binasa dengan sebab itu umat-umat sebelum kita. Sehingga faedah yang ke-9, tahdzir, adanya peringatan agar waspada kita min kasratil masail wal ikhtilaf, waspada dari banyak pertanyaan dan banyak perselisihan menyelisihi nabi, li anadzalika ahlaka man kana qablana, karena itu telah membinasakan umat sebelum kita. Fa idza fa'alna, kalau kita mengerjakan itu, fa innahu yusiku an nuhlika kama halaku, maka sangat memungkinkan, besar kemungkinan untuk kita pun akan binasa sebagaimana mereka binasa. Maka orang tidak tahu, banyak menyelisih nabi itu bahaya, itu yang membinasakan umat. Terpuruk, terpuruk, terpuruk, akhirnya binasa. Dan ini sudah dipesankan Rasulullah SAW, Bukhari Muslim hadisnya. Maka kita berusaha tidak terlalu banyak, kalaupun menyelisih karena kita belum tahu. Ini wudu sudah menyelisih Nabi SAW, sholat menyelisih Nabi SAW, bacaannya Quran menyelisih bacaan yang dibenarkan. Sakar PDW sudah, bagaimana akan selamat dari kebinasaan, bahkan terancam binasa dunia, binasa akhirat. Wa iyadu billahi min dzalik. Adapun salah satu contoh binasanya ahli kitab Bani Israel, kaum Musa alaihi salatu wassalam, karena banyak bertanya. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 67 hingga 71. Allah berfirman, wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam berkata kepada kaumnya, sungguhnya Allah memerintah kalian untuk menyembelih sapi betina. Coba kalau ini langsung dikerjakan, cari sapi betina yang manapun, yang kurus atau yang gemuk, yang warna apapun, selesai, sudah mengerjakan perintah Allah. Nabi Dadak tanya. Maka qalu, mereka bertanya, atattakhiduna huzwa? Serius, jangan main-main. Mosok Allah minta nyembelih sapi betina. Jadi disampaikan perintah agama, serius masih tanya yang benar. Mestinya kerjakan, selesai. Mosok benar ini perintah agama, tanya. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam menjawab, qala a'udzu billah an akuna minal jahilin. Maka beliau mengatakan, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah untuk aku itu menjadi orang yang jahil. Maka main-main, guyonan itu tidak boleh kita terlalu banyak. Kenapa? Karena itu sifat perbuatannya orang jahil. Mana dalilnya? Dalilnya ketika Nabi Musa ditanya, jangan main-main, jangan guyonan, jawabannya, a'udzu billah an akuna minal jahilin. Karena guyonan itu, tidak seriusan itu, sifatnya orang jahil. Wa iyadu billah min dalik. Sekedarnya saja, jangan terus-terusan. Maka kalau orang senang bahkan mencari guyonan, sampai agama pun jadi guyonan, na'udzubillah min dzalik. Guyonan itu sendiri tidak bagus. Maka tanya kaumnya Nabi Musa, serius? Oh, kalau serius, tanya lagi. Tidak langsung dikerjakan. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahiya. Ya, tanyakan dulu kepada Rabbmu ya Musa, kepada Tuhanmu, untuk menjelaskan kepada kami sapi yang di mana. Allah tanya, sapi yang di mana? Akhirnya pun Nabi Musa tanya ke Allah. Kemudian disampaikan, qala innahu yaqulu, innahu yaqul, innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Kata Allah, sapinya itu sapi yang tidak tua dan tidak muda. Awanun baina dhalik, tengah-tengah. Tidak terlalu tua, tapi bukan muda. Tengah-tengah. Maka kerjakanlah oleh kalian apa yang kalian diperintah. Sebetulnya dengan penjelasan ini sudah jelas sapinya. Tidak tua, tidak muda. Gampang, sudah ketemu. Tapi tanya lagi. Qalu udlana rabbaka yubayilana malaunuha. Itulah, tanyakan kepada Rabbmu lagi. Warnanya apa? Tambah sulit. Sudah enak sembelin sapi. Tua atau muda? Sah. Boleh. Tapi tanya, jangan tua, jangan muda. Sudah ada syarat lagi. Sudah begitu, tinggal melakukan, tanya, warnanya apa? Akhirnya Nabi Musa katakan, qala innahu yaqul innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurun nadirin. Nambah sulit. Bahasanya sapi betina tadi, sapi betina yang kuning, faqi'un launuha, yang warnanya itu jelas. Jadi merahnya, kuningnya itu kuning mateng. Jadi tidak sembarang kuning. Sudah tidak tua, tidak muda, kuning. Warnanya menyolok. Tasurun nadirin. Yang orang melihat, seneng. Nah, ini jelas. Sudah tengah-tengah, tidak tua, tidak muda. Warnanya mencolok, disukai orang. sudah tambah sulit nyari mahal. Banyak yang suka. Ini pelajaran, akhirnya mereka binasa. Sudah dijelaskan warnanya begitu, tidak langsung dilakukan. Qalu udlana rabbaka yubayilana mahya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Tanya lagi ke Rabbmu, sapi yang mana itu yang warna begitu banyak? Kami masih rancu. Banyak yang warnanya itu lebih spesifik lagi, lebih rinci lagi. Karena masih rancu, yang kuning warnanya menyolok banyak. Yang mana ini? Insya Allah kami akan dapat bimbingan nanti kami kerjakan. Maka tambah sulit lagi. Qala innahu yaqul, Musa katakan, Allah katakan, innaha baqaratun la dhalulun tusirul ard wa la taskil hars musalamatun la siyata fiha. Yakni sapi betinanya tadi tidak pernah untuk mengerjakan ladang, tidak pula untuk menyirami tanaman, musalamah tanpa cacat. La siyata fiha, tidak ada belang pada warnanya. Wah, tambah sulit. Rata-rata sapi usia ideal pasti untuk ngerjakan sawah, pasti untuk siram-siram. Yang tanpa cacat sulit. Sapi untuk bekerja mesti ada lecetnya. Yang warnanya tanpa belang tambah sulit lagi. Istilahnya ayam cemani, ilat-ilatnya hitam. Tidak boleh ada belang putih, walaupun di ujung cucuknya tambah sulit. Maka qalu al-an ji'ta bil haq. Ya, sekarang sudah jelas gamblang kamu. Fadhabahuha wa makadu yaf'alun. Maka mereka pun akhirnya menyembelih. Wa makadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tidak bisa mengerjakan. Kenapa? Sulit nyari sapinya. Dan didapati hanya ada satu milik wanita tua. Sehingga memang tidak untuk mengerjakan apa-apa, cuma dipelihara. Coba kalau sejak awal sungguhnya Allah memerintahkan kamu nyembelih sapi, lakukan, selesai. Tidak tanya, sapi yang gimana? Akhirnya tidak tua, tidak muda. Warnanya apa ya, tambah sulit. Yang warna itu banyak, yang bagaimana lagi? Yang tidak pernah untuk kerja apa-apa, ya tambah sulit. Maka barakallahu fikum, banyak bertanya, itu menyulitkan. Apa yang kita tahu, kita kerjakan sebatas pengetahuan kita, semampu kita. Tambah lagi pengertian, kerjakan lagi, nah seperti itu. Maka ini pelajaran besar bagi kita terkait apa yang ada di hati sini. Kemudian faedah yang terlewat di sini terkait wahtilafuhum ma'a anbiya'ihim, termasuk yang membinasakan kaum dan telah membinasakan kaum sebelumnya adalah penyelisian mereka kepada para nabi mereka. Poin ini menunjukkan menyelisihi nabi itu konsekuensinya kebinasaan dunia dan akhirat. Maka sesungguhnya di antara sebab keterpurukan kaum muslimin, Islam dan lain sebagainya adalah banyaknya dari kalangan kaum muslimin yang menyelisihi nabinya. Sallallahu alaihi wasallam tidak peduli mempelajari sunnah nabinya dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditetapkan oleh Allah sebagai uswah hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah. Coba kalau kita jujur lihat kaum muslimin, yang mana dari mereka itu yang beruswah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wudunya saja tidak punya kepedulian untuk mencari tahu bagaimana wudu Nabi, kemudian dia praktekkan, dia tidak peduli, pokoknya aku begini. Diberitahu itu masih salah cara mengusap kepalamu, lakum dinukum waliyadin. Kaki itu tidak cuma diguyur, kaki itu dicuci sambil digosok, bukan cuma dikucur di atas keran. Lakum dinukum waliyadin. Lu Quranmu apa beda dengan kita? Quran kita sama. Nah, kepalamu diusap, bukan jidatmu diciprati air. Itu kan gurumu. Guruku gini, akum dinukum waliyadin, kita tidak tahu siapa yang diterima. Lihat nanti kita tahu baru mati, nanti setelah itu bangun tahu siapa yang benar di antara kita. Kalau begitu kita itu mencari kebenaran, sedangkan kita diperintahkan untuk menjalankan kebenaran. Kalau kebenarannya belum diketahui, apa yang kita jalankan? Kok taunya nanti yang benar kalau sudah mati? Taunya yang benar itu kalau kamu belajar. Yang benar apa? Yang benar yang ada di dalam Al-Quran. Hudallil muttaqin. Dalikal kitab la raiba fi. Hudallil muttaqin. Jangan kamu ragukan yang ada itu. Itu bimbingan bagi orang yang bertakwa, bimbingan untuk wudu. Kenapa diusap kepala tidak dipercayai jidatnya? Karena Allah yang berfirman, idza kuntum ila shalah fahsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Bagaimana usapnya? Uswah hasanah kita nyontoi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya? Bada'a bi muqaddami ra'sihi fi ma aqbala ila qafahu faraddahuma ila makani ladhi bada'a minhu. Nabi memulai dari permukaan, permulaan tumbuhnya rambut, dijalankan sampai ke tengkuknya, kemudian dikembalikan lagi ke tempat beliau memulai. Jelas ada gamblang, ini yang benar. Karena ini yang ada di dalam Al-Quran dan ini yang dicontohkan pada Nabi SAW. Sedangkan kamu, bawakan ayatnya. Lakum dinukum waliyadin. Itu ayatku. Pokoknya. Nah kalau dia tidak peduli nyontoh Rasul, tidak punya kepekaan bagaimana membenarkan ibadah, ingat, menyelisih Rasul adalah sebab kebinasaan. Setelah ada keterpurukan kaum muslimin begini-begini. Ah ini gimana kaum muslimin? Jadi bulan-bulanan. Jadi antaranya penyebabnya banyaknya kaum muslimin yang menyelisihi nabinya. Dan sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasan yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adanya banyaknya pertanyaan mereka dan menyelisihi para nabi mereka. Maka ini dicamkan. Kita perbaiki sebagai muslim. Minimalnya kita tidak menjadi penyebab keterpurukan umat. kita menjadi umat Islam yang peduli kepada agamanya, mempelajari dengan benar, mengamalkan dengan benar, dan mendakwahkan. Semuanya kita lakukan mastata'na, sesuai kemampuan kita. Maka dari itu kita perhatikan, kita mulai, kita punya uswah hasanah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus itu bukan cuma ngajari kita, nyuntuni kita di dalam mengamalkan apa yang beliau ajarkan. Maka kebutuhan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa membaca hadisnya? Untuk bisa. Kenapa mempelajari hadisnya? Untuk bisa menyontoh beliau di dalam mengerjakan agama. Kenapa? Karena beliau memang Allah utus sebagai utusan yang menyampaikan syariat dan contoh suri teladan yang menyontohi kita menjalankan syariat. Kalau kita tidak memperhatikan apa yang beliau ajarkan, kalau kita tidak memperhatikan bagaimana beliau mengerjakan apa yang Allah perintahkan, maka terus apa fungsi Nabi? Kita pahami sendiri Al-Quran, kita beramal sendiri sesuai dengan pemahaman kita, terus apa? Padahal Nabi diutus yu'allimukum, yu'allihumul kitab wal hikmah, mengajari kitab dan mengajari hikmah, sunnah. Mengajari kitab dan menyontohi kepada kita dengan apa yang beliau sampaikan. Maka dari itu, hendaknya kita, masing-masing kita, ya saya, ya panjenengan semua, barakallahu fikum, untuk peduli, membenahi, yakni amalan-amalan kita, dibenahi dari sisi tata caranya dibenarkan, keikhlasannya dikoreksi, sehingga menjadi amalan yang diterima oleh Allah. Yang amalan yang diterima tentunya dicatat ganjarannya, bukan cuma ganjaran untuk bekal kita di akhirat kelak, tapi juga ganjaran berupa keberkahan kehidupan di dunia kita, ketentraman, ketenangan, dan keamanan, yakni penjagaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah mudahkan kita untuk mempelajari agama ini, mengamalkan agama ini, dan juga mendakwahkan agama ini, dan diberi keistiqomahan dan kesabaran di dalam mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Akhiri da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus biasanya ya.